Banyak orang salah mengartikan cinta. Cinta dan nafsu seakan tak ada bedanya. Bila kau mencintai karena kecantikan, atau ketampanan, atau kekayaan, itu bukan hakikat cinta. Karena cinta yang terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya. Namun, cinta yang terbaik adalah yang tidak pergi karena segala kekurangan kita. Cinta sejati adalah bila ada seseorang yang mampu menggenggammu menuju garba surganya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan bilang I love you bila tak mau diajak menikah. Jangan mudah tertipu berhubungan dengan orang yang salah. Perasaan cinta anugerah terindah. Dalam makna cinta, cinta karena Allah. Setiap insan pasti merasakan cinta. Sudah suratan dari yang maha kuasa. Cinta adalah menyayangi dan memberi, saling mengalah, mendoakan dengan hati. Setiap insan pasti merasakan cinta. Suratan dari yang maha kuasa. Cinta adalah menyayangi dan menyayangi.